lebay. Itu kata anak muda masa sekarang ini. Lebay artinya berlebihan. Engkau berlebihan dalam memuji diriku. Lebay, ceritanya terlalu dilebih-lebihkan sehingga sulit untuk dinalar menjadi sebuah kemungkinan. Ah, lebay. Dia coba mengajak kita makan siang yang luar biasa, padahal uang untuk membeli permen saja dia tak punya. Ya, sebuah ungkapan-ungkapan yang menggambarkan dalam dunia anak muda suasana-suasana yang seringkali digambarkan berlebihan. Berlebihan dalam bersikap hanya untuk menunjukkan kelasnya. Ternyata anak muda juga bisa terjebak dalam perangkap sehingga tak lagi mampu memandang diri. Lebay mengungkap kata supaya diperhatikan oleh lawan jenisnya. Ironis, itu kata yang pas untuk ditaruh di sana. Dia patut menangis karena sebetulnya dia jauh dari kenyataan yang seharusnya. Lebay, kata anak muda, sesungguhnya lah itu menjadi perenungan yang penting dalam kehidupan. Kita boleh saja muda usia, tapi sudah harus belajar mengatakan apa adanya. Jangan lebay. Kalau saudara anak orang miskin, kenapa harus mengaku anak menteri? Kalau saudara anak orang biasa-biasa, kenapa menyebut diri anak raja? Apa yang salah kalau saudara anak orang biasa-biasa? Asal Anda jadi luar biasa. Anda adalah Anda, tak perlu lebay untuk menutupi diri. Anda adalah Anda, lakukan apa yang seharusnya. Bangun dirimu buat bernilai, dan biar nilai itu menempel padamu, dan itulah kamu yang dikenal orang di sekitarmu. Jangan lebay, karena itu sangat memalukan, sangat memuakkan. Kalau terbongkar, tak lagi kita punya muka untuk memandang banyak orang. Kalaupun muka masih menempel, tak lagi ada yang bisa menutupinya. Itu sangat menggelisahkan. Kemanapun kita pergi, orang akan memberi kita panggilan Mr. Lebay atau Miss Lebay. Sungguh tak menyenangkan. Oleh karena itulah, mari dengan bijak kita menjalani hari-hari kita, puas terhadap diri kita, puas terhadap apa yang ada. Tak melebih-lebihkan fakta, tapi belajar untuk bicara sesuai fakta. Jangan lebay, supaya Anda jangan malu. Jangan lebay, supaya engkau tak kehilangan muka. Jangan lebay, temanmu pasti menghargai. Bersama saya, Bigman Sirait.